sama-sama pernah merasakan kecewa karena cinta. Mari kita sama-sama untuk mencoba, mencoba lagi. Kita ini insan korban cinta, janganlah sampai sudah.